Cek. Nah, ini baru kedengeran nih suaranya tadi. Jadi apa? Ada sedikit kendala teknis. Tapi radio tetap mengarus di program loudspeaker nih, udah edisi yang keberapa ya. Langsung dari lantai 3 Houghton Han sudah hadir di toko ada Mutant Troopers. Mana suaranya? Halo, halo, halo. Nah, jadi ini malam sangat menarik ya, karena bandnya dari Mutant Troopers yang memang udah dari man lagi nyari-nyari band, ternyata edisi kali ini kita pengen ngobrol bareng dengan Mutant Troopers. Tadi juga udah dibuka dengan apa nih? Introduction. Nah, nih saya harus ada contekan nih. Lupa nih, judulnya banyak panjang-panjang nih, Introduction to Destruction. Nah, di apa nih? Ini bisa dibilang apa nih? Album, karena kalian 2008 sampai 2015 dan ini baru. Tapi sebelumnya kenalin dulu deh. Ada siapa aja di Mutant Troopers? Kami Mutant Troopers malam ini semua pada datang. Ada saya Anizar, terus Kuro. Kurniawan, Kuro, terus ada Arif di sana, ada Randy juga, berempat. Oke. Okay. Dan ini formasi yang sekarang ya? Ya. Ada pergantian di gitar. Ya, jadi sebenarnya ini dari beberapa tahun kemarin ada gitaris baru. Soalnya gitaris kami yang sebelumnya Arham lagi sudah sibuk dengan berbagai macam kehidupan. Saya kira jadi kemarin kami dibantu oleh Arif di gitar sekarang. Tetap berempat kuartet. Iya, tetap berempat. Oke. Okay. Nah, nyambung yang ini tadi, ini apa nih? Bisa dibilang album atau diskografi dari selama kalian berdiri 2008? Ya, jadi sebenarnya itu konsepnya, kalau kenapa kami tulis 2008 sampai 2015, karena lagu-lagu yang ada di situ sebenarnya lagu-lagu yang kami tulis pada periode waktu itu. Jadi kan biasanya kalau orang bikin album gitu langsung nulis album buat itu selama periode tertentu gitu dikonsepin. Tapi kalau kami itu lebih kayak merangkum dari dulu awal kita nulis lagu satu-satu-satu-satu sampai tahun 2015 ini kami kumpulkan jadi satu. Oke. Gitu. Dan rilis 2015 akhir tahun ya kemarin ya di bulan Desember ya. Desember dan riliskan. Dan kemarin juga ada perayaannya juga. Ya, sempat di launching kemarin Februari. Dan ini kalian bekerja sama dengan siapa nih di apa rilisan ini? Kalau untuk penggarapan albumnya sih ada banyak orang sebenarnya. Jadi ya, karena memang mulai dari studionya juga nggak cuma satu, jadi ada beberapa. Waktu itu kami rekam drumnya di studio sendiri, terus gitarnya juga ada di tempat lain, terus bass dan vokalnya juga ada di tempat lain juga. Jadi waktu itu mungkin beberapa orang yang sempat bantu kami, ada Mas Haryo, terus okay. Ada Jabrik juga yang sempat ngerekamin. Jabrik Tagis Live ya? Iya, terus ya Mas Gigi. Gigi Ginelar yang mixing semuanya. Oke, buat tahan dulu. Jadi buat teman-teman boleh ngobrol bareng. Silakan kalau pengen tanya-tanya, lempar aja pertanyaan di Twitter di @koalisinada. Dan ini menarik juga nih. Berarti yang produksi pertama udah sold out nih? Atau masih ada? Atau karena tadi dilihat yang produksi kedua dengan warna yang berbeda. Bisa jelasin gitu? Jadi sebenarnya untuk yang first pressing istilahnya kemarin cuma bikin 50. Karena memang keterbatasan macam-macam kami bikin cuma 50 untuk yang first pressing. Terus kemarin waktu mau launching ternyata cuma tinggal berapa biji aja. Terus kami mikirnya masa launching udah gak ada CD-nya. Jadi kami bikin lagi. Terus juga biar agak sedikit spesial, ada sedikit bedanya di second pressing itu. Oke, tapi secara konten dan isinya sama semua. Sama sih sebenarnya, lagunya juga enggak ada yang beda. Mantap. Jadi ditunggu buat teman-teman yang pengen ngobrol tanya-tanya silakan mention aja langsung di Twitter. Ini udah ada yang dengerin. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia di program Lost Speaker. Dan sebelum kita lanjut lagi obrolan kita puterin, ini di track kedua ada Blood Wolves or How I Stop Worrying and Learn to Love the Taste. Panjang banget. Ya itulah. Kayak gitu aja. Penting masih dari Mutant Troopers, tetap stay tune di koalisinada.caster.fm. Baik lagi di koalisinada.caster.fm masih bersama dengan Mutant Troopers. Nah, ini kalau dari lagu kalian, tapi kalau sebelum ke lagu-lagu, nah, kalian punya wacana apa sih dengan band kalian? Apa sih yang pengen disampaikan atau isu-isu apa sih yang pengen di? Karena menarik juga nih kalau dari segi nama juga Mutant Troopers, pasukan mutan. Sebenarnya gini sih, kalau saya sebenarnya paling enggak dari beberapa lirik-lirik lagu yang saya tulis juga mungkin mungkin teman-teman yang lain punya pandangan sendiri, tapi paling enggak yang pertama dari saya. Saya biasanya kalau nulis lagu kan isinya tentang monster-monster gitu, tentang perang-perang yang aneh-aneh gitu. Yeah. Jadi mungkin termasuk juga nama Mutant Troopers itu sendiri. Jadi mungkin lebih kayak apa ya? Semacam reaksi atas kebosanan dari sehari-hari kehidupan kami. Jadi kan kalau kami semuanya sudah kerja, terus setiap hari juga gitu-gitu aja ke kantor atau kerja di mana, terus pulang, terus ya aktivitas yang sangat-sangat monoton dan membosankan gitu. Jadi kayak mungkin kita bosen dengan kita kangen dengan berfantasi, berimajinasi yang aneh-aneh. Jadi kalau zaman kecil dulu kan kita suka tarung-tarung, jadi kalau kiri, saya jadi kirinya lah ya. Ya, jadi Satria Baja Hitam, terus tarung sama monster sama temennya, gelut-gelutan kayak itu. Nah, saya pingin jadi gitu lagi gitu. Jadi liriknya itu pingin yang monster mungkin, yang selucu mungkin. Sebagai reaksi dari kebosanan respon sehari-hari sih, mungkin rutinitas dari masing-masing. Mungkin kalau secara luas sih gitu kira-kira. Sama kayak yang kayak gini juga. Kamu bakal menciptakan tokoh-tokoh sendiri paling ya? Iya, pinginnya sih gitu mungkin lebih. Nah, kalau di lagu yang kedua tadi ada Bloods. Blood, ini banyak lebih menceritakan apa sih? Lagu ini tadi. Ya, Bloods Wolf. Jadi Blood Wolf itu saya sedikit main-main di liriknya. Jadi kalau teman-teman baca liriknya itu sebenarnya kayak orang cerita dari pertama itu ada monster apa di hutan gitu, terus meneror orang-orang dan lain-lain. Terus ceritanya berjalan-berjalan-berjalan terus sampai nanti terakhirnya itu ada semacam twist gitu, bahwa ternyata monsternya adalah titik-titik-titik. Silakan dibaca sendiri di liriknya. Okay. Jadi saya harapkan mungkin yang baca itu juga ada agak sedikit terhibur lah atau apa, paling enggak cuma gitu aja. Jadi nah, ada sedikit cerita di situ yang bisa. Jadi penasaran. Dipelajar. Jadi kalau buat teman-teman penasaran, mungkin juga lagi dengerin tapi belum apa? Punya CD-nya. Nah, ini bisa didapatin sekarang juga di toko Tenden, harganya 25.000. Jadi kalian atau mungkin oke, dengerin aja nih obrolan kita, karena kita juga bakal muterin semua lagu yang ada di CD Mutant Troopers ini ya. Dan kalau kalian penasaran juga, kalian juga atau mungkin kalian penasaran dengan live-nya mereka seperti apa, ntar tunggu aja jadwal-jadwal. Ada main terdekat enggak sih kalian? Belum sih sebenarnya, kami masih slow. Sebenarnya ya mungkin saya tambahkan dikit untuk bulan Maret ini sebenarnya kita ada acara bersama teman-teman Give Me Change mau tur ke Bali, tapi ini terkendala semuanya, ya juga kerja, ya kemungkinan ya dilihat dulu lah, kita juga nggak tahu. Kalau untuk acara Gigs di Malang kita belum ada untuk bulan ini. Oke, jadi penasaran ya itu tadi. Buat teman-teman yang pengen nyari CD-nya, ada di Holden Hand atau bisa kontak langsung band-nya juga. Seharga 25.000, ada dua pilihan warna, hijau dan merah. Yang kan? Hijau tinggal beberapa, yang merah masih ada, silakan. Nah, konten tetap sama. Silakan dicari. Nah, kan dirilis oleh Bulletproof Tiger. Nah, Tiger, saya ceritain gini, bisa bekerja sama dan di awalnya dulu kita masih belum ada pikiran mau dirilis di mana, mau dirilis dalam bentuk apa. Terus sampai ketika album itu mau keluar juga gimana nih enaknya, daripada ribet, mungkin kami nggak pingin yang ribet banget. Ya udah, gimana kalau dirilisin oleh Bulletproof Tiger yang notabene merupakan label yang dibikin oleh salah satu personil Mutant Troopers sendiri. Jadi Bulletproof Tiger itu mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kami dulu si Bulletproof Tiger itu dulu adalah net label yang merilis beberapa album band-band underground Malang via internet secara free. Dan baru album Mutant Troopers ini adalah album rilisan fisik pertama dari Bulletproof Tiger. Berarti ada Bulletproof Tiger bakal ngeris fisik yang lain juga nih abis. Ya sih, sebenarnya udah ada satu rencana sih, cuman nunggu rekaman dan lain-lain aja. Oke, kita tunggu siapa nih rooster selanjutnya yang bakal dirilis oleh Bulletproof Tiger. Tahan lagi, putar lagi. Ini di track ketiga ada Mars Attack. Ini lagu ini juga masuk kompilasi apa ya, di Jakarta Stone Age Record apa apa ya? Attack ini dulu pernah dirilis single pertama kali, double single Mars Attack sama Night of the Living Dead dirilis sama Stone Age Records waktu itu tahun 2009 atau 2010 rilisan pertama. Ada mengalami perubahan nggak dari atau sama dengan demo yang pernah kalian rekam bersama? Cara materinya sih sebenarnya sama, cuma mungkin liriknya sedikit berubah dan direkam baru yang jelas. Jadi okay, bukan rekaman yang lama. Berarti ini yang ngisi gitar juga player yang baru nih kayaknya. Iya. Semua. Jadi kalau di album Mutant Troopers ini semuanya diisi oleh personil baru, termasuk gitarnya juga diisi oleh si gitaris yang baru. Oke, okay, penasaran. Jadi ini ada Mutant Troopers dengan Mars Attack. Tetap stay tune di koalisinada.caster.fm. Lagi di koalisinada.caster.fm yeah. Karena memang rata-rata durasi waktu lagu-lagunya juga singkat-singkat ya. Ya. Yeah. Nah, musik singkat, kalian sendiri sebenarnya apa? Bisa menerjemahkan nggak? Jadi sebenarnya definisi kalau influence, dari, influence awal itu kami dulu pertama bikin band itu setelah menonton live Municipal Waste. Ini menonton di video video di internet sih sekitar tahun 2008 sebenarnya. Ya, emang waktu itu gitu. Dikasih temen video live Municipal Waste kan zaman itu mereka masih belum segede sekarang, terus mainnya juga masih di tempat kecil tapi rame banget dan gitu. Itu kalau saya mungkin juga sama Kuro yang waktu itu yang dari tahun 2008 sebenarnya kami juga bukan metalhead atau gimana gitu ya, tapi mungkin lebih dekatnya ke pop-punk atau punk atau hardcore gitu pada tahun-tahun itu. Tapi waktu lihat itu kami jadi mungkin lihat bahwa metal itu ternyata juga bisa fun gitu, bisa jejingkra kan, bisa gila-gilaan kayak hardcore punk gitu. Jadi kami tertarik dengan sisi itunya sih, bisa bikin musik yang mungkin lebih sedikit metal tapi masih hardcore punk dan gila-gilaan crossover, kacau ya. Crossover banyak, lah. Banyak menabrakan kemana-mana nih. Iya. Karena memang saya waktu 2009 situ pernah melihat kalian main formasi awal kalian di Coffee Time. Dan ini termasuk anomali keanomalian yang gak banyak memainkan. Iya. Nah, kalau kalian sendiri merasa kayak gimana? Tapi, iya sih, jadi atau memang pengen merasa kayak berbeda? Wah, ini musik kayak gini. Kan biasanya kalau banyakan dan sekarang kan apa yang lagi tren semua pada main musik yang sama. Sedangkan kalian sendiri memainkan crossover kayak gini gak banyak kalau di Malang sendiri. Nah, kalau sendiri sih gimana? Sebenarnya juga titik awalnya waktu itu cuma kita pengen mainkan yang fresh gitu. Cuman ya kalau waktu nulis bikin lagu, bikin apa gitu, kita juga pengen bikin sesuatu yang mungkin di paling enggak di sekitar kita belum dengar gitu lah. Belum dengar ada yang kayak gitu atau mungkin nyobain kita belum hal tahu, baru kali ya. Kita masukin yang menurut kita belum ada gitu. Jadi mungkin dari situ sih bisa jadi aneh-aneh. Okay. Dan buat teman-teman masih ditungguin yang pengen tanya-tanya juga, silahkan lempar aja pertanyaan langsung di Twitter di @koalisinada. Dan jangan khawatir juga buat teman-teman yang gak bisa dengerin sekarang, bisa dengerin ntar ada hasil rekamannya, bakalan kita publish juga. Ada podcastnya buat bisa didengar kapan aja, jadi jangan khawatir. Apa lagi nih? Oh iya, mungkin saya boleh tanya. Boleh, silakan. Mas silakan. Eko, KSTG itu apa, Mas? KSTG itu kopi susu tanpa gula. Mantap. Nah, okay, itu sip. Itu menu siang hari. Okay. Jadi siapa saja boleh ikut. Diunyil. Nah, diunyil dulu waktu kita cewedian ya. Oke. Okay. Jadi balik lagi ke ini yang bertanggung jawab di divisi cover artwork di ini siapa nih? Artwork digambar semua oleh Randy untuk artworknya. Oke. Okay. Kemudian saya susun layoutnya sampai jadi gitu. Terus juga ada foto foto band difoto oleh saudara Fanny Firdaus yang sering ikut kami live dan memoto-moto. Berarti semua dikerjakan dari terutama tadi cover dari Serendi ya, drummer yang ngerjain semua ya. Untuk foto depannya saya ambil dari internet, tapi saya pastikan paling enggak sudah enggak ada copyright lah. Jadi okay, insyaallah mungkin sudah aman. Oh, ini juga ya. Iya. Untuk kayaknya juga font kalian juga mengalami transformasi ya dari beberapa dari awalnya dulu. Berarti bisa dikatakan salah satu influence terbesar kalian adalah Municipal West tadi ya. Pada awalnya. Mungkin terus dan jalan-jalan jadi macam-macam. Dan makin kesini banyak belakangan kalian dengerin apa dan banyak mempengaruhi musik dari Mutant Troopers sendiri atau masing-masing mungkin, dengerin apa? Saya paling pertama saya dulu mungkin kalau berbagi referensi dengan kalau saya padanya sekarang-sekarang malah jadi sering jarang banget dengerin thrash metal, soalnya mungkin lebih malah paling enggak indie rock pop dan lain-lain. Cuman kalau untuk si Mutant paling enggak sudah ada bayangan sendiri gitu, kita mau bikinnya kayak gini, jadi tanpa harus apa ya, mungkin influence yang secara langsung paling enggak sudah ada sedikit bayangannya. Kalau saya sih gitu, mungkin teman-teman yang lain ya lagi berunding nih kayaknya nih. Enggak jadi masalah. Masih di program loudspeaker sampai jam 10, masih dari lantai 3 Hotenhan lagi rame. Jadi kalau anak-anak muda tuh bermalam minggu kalau kita siaran, ya kan, biar hidupnya tidak sia-sia. Loh, ini bukan masalah bayu gak payu, ya kan, pending. Ya di anu Puro geser belakang lagi dengerin apa nih? Kalau aku masih tetap sama, kalau dengarkan thrash juga gamma boom, tapi kita juga yang enggak kita kan, mungkin saya aja yang kan banyak yang hardcore lah. Ada Iron Dragon yang baru. Iron Dragon masuk. Ya. Terus banyak lah kayak X2O itu, ya terus tetap saya dengarkan Comeback Kid dan lain-lain. Oke, okay. Randy, geser. Halo. Lagi dengerin apa nih Ren? Kalau dari saya sendiri mungkin gak menonton dari alirannya Mutant Trooper sih. Ya mungkin dari metal terus sama alternatif juga. Oke. Bisa masuk, diambil nada-nadanya aja gitu. Jadi apa, variatif ya dari masing-masing ya. Nah kalau dari proses misalnya bikin lagu, bisa cerita enggak kalau dari Mutant Trooper punya formula apa sih dalam menciptakan sebuah atau ngejam di studio? Jadi ini masih mentah terus masuk studio latihan terus jadi lagu kayak gimana, bisa cerita enggak? Kalau mungkin masalah materi, kami enggak langsung dari studio masuk studio langsung ngejam atau gimana ya, enggak. Jadi kita punya waktu sendiri untuk kumpul bareng terus sharing. Perorangan punya materi apa, nanti kita cocok-cocokkan sama semua, nanti diringkas jadi satu gitu. Oke, okay. Tahan dulu. Oh, mau ditambahin silakan. Jadi sebenarnya yang kemarin materi banyak yang ditulis Randy sih, kami juga nambah-nambahi. Jadi banyak lagu, semua biasanya ada riff, Randy punya riff gini, terus ada Kuro ditambah gini, juga saya ditambah gini. Jadi biasanya itu sih sambil briefing-briefing. Lagunya akhirnya ketemu gini, baru nanti setelah berapa kali dilancarin sambil pakai gitar-gitar biasa terus baru masuk studio. Oke, tahan dulu karena nih masih ada berapa lagu nih, ada 8 laguan lagi ya. Dan ini kita putusin. Nah, tapi penasaran sama Mars Attack tadi, itu nyeritain tentang apa tuh Mars Attack? Mars Attack itu adalah filmnya Tim Burton tahun 96. Jadi tentang invasi alien dari Mars. Yang saya tulis sebenarnya ceritanya juga hampir sama dengan filmnya sih, cuman mungkin lebih ya kembali kayak tadi lagi, jadi fantasi kalau ada alien nyerang terus apa yang terjadi, kemudian terus kalau ada pahlawan ada apa yang bisa tarung sama alien gitu gitulah. Oke, menarik. Ter kayaknya bakalan kita tanya juga nih referensi film-film dari mereka, karena nih memang Mutant Troopers banyak terinspirasi dari film-film kayaknya dia, tokoh-tokoh aneh, freak kayak gitu. Jadi ini lagu kita style dari tetap stay tune di koalisinada.caster.fm. Baik, lagi di koalisinada.caster.fm masih dengan Mutant Troopers. Wey. Tadi sudah kita puterin. Ini cerita tentang apa nih lagu ini? Kalau untuk lagu ini menceritakan tentang tragedi tahun 98 yang ada reformasi di situ. Ya kebetulan saya yang menulis untuk liriknya. Ya kita sudah cengalah, apalagi ada masalah seperti itu kayak Munir atau apa. Banyak itu ingin kasus yang kita, belum tuntas ya. Ya. Memang agak sedikit ada beberapa dua lagu yang agak menyimpang dari cerita-cerita tadi itu ya. Yang saya tulis sendiri. Iya, jadi sebenarnya ya ada dua lagu ini sama lagu yang memang kita. Jadi ada dua lagu, satunya Ark ini, terus nanti ada satu lagi yang temanya mungkin agak sedikit berbeda biar kita ada sedikit variasi gitu. Jadi mungkin lebih dekat dengan keseharian atau dekat dengan mungkin sedikit politis atau ya gitulah kira-kira. Randy, mau nambahin Randy? Mungkin ada yang nulis lirik lagu juga nih, Ren? Mungkin kalau saya dari lagu ini mungkin kontribusi dari segi musiknya aja, aransemen saya buat agak enjoy aja. Yang penting akhlak. Sesuai judul lagunya ya. Iya. Ya. Buat teman-teman masih ditungguin di yang pengen nanya-nanya silahkan di Twitter di @koalisinada. Kalau misalnya tadi, kalau misalnya siaran kita banyak gangguannya, harap maklum ya. Yang karena kita radio sederhana, tapi tanpa mengurangi dari esensi dari obrolan kita malam ini sama Mutant Troopers. Jadi terima kasih juga buat yang dengerin, dan buat teman-teman yang nggak dengerin, nggak bisa dengerin, kita bakalan ada podcastnya, rekaman podcastnya, jadi bisa ntar didengerin, bakalan kita unggah, kita upload di internet arsip, jadi jangan khawatir. Bersama kita sampai jam 10. Nah, balik ke mana nih, ke album dari Mutant Troopers sendiri. Kan ada rencana pengen membawa ini tour ke beberapa kota buat mempromokan. Mungkin ada sih, kita pengen menyusun. Yang jelas mungkin dalam enggak dalam waktu dekat, tapi kita pengen menyusun sedikit mungkin tour weekend ke beberapa kota. Ya, soalnya kita juga enggak pernah jalan-jalan ke luar kota, jadi kita pengen mungkin tour ke beberapa kota yang mungkin dekat, yang bisa kita datangi dan kita jangkau dalam beberapa waktu yang akan datang. Tapi masih kami rencanakan dulu sampai sekarang. Berarti ada lah ya rencana ya, buat kesana ya. Ada rencana. Karena kalian sudah menunaikan semua tadi, sudah rilis, yang masih sudah rekaman, sudah rilis, sudah merayakan partinya juga, dan memang ritual terakhir harus keliling nih buat mempromokan album kalian. Iya. Terus, nah, kalian sendiri pembagian porsinya kayaknya memang lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Lebih nyaman bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Ada yang bahasa Indonesia, ada dua lagu ya? Dua lagu, dan kebetulan yang bahasa Indonesia semuanya ditulis oleh Kurniawan. Ya, jadi mungkin sih untuk, ya klise sih kalau bahasa band lokal mungkin lebih merasa lebih gampang pakai bahasa Inggris gitu. Tapi sebenarnya saya juga pingin bereksperimen pakai bahasa Indonesia, tapi semoga di rilisan yang selanjutnya bisa sih. Tapi untuk yang ini kayaknya saya masih kemarin agak aduh iya enggak sih, tapi ya udahlah pakai ini dulu. Tapi nantinya saya pengen gitu sebenarnya bisa nulis lirik yang aneh pakai bahasa Indonesia. Memang apa berarti bahasa Indonesia tetap menjadi prioritas gitu ya. Pengennya gitu sih, semoga nanti ke depannya bisa. Susah juga ternyata bahasa iya, Indonesia. Iya, soalnya lebih susah ternyata bahasa Indonesia. Kita tahu ini nanti salah atau aneh gitu. Kalau bahasa Inggris kan ya udah asal sikat aja lirinya jadi nyanyiin gitu. Tapi ya itu sih mungkin sedikit ada tanggung jawabnya kalau pakai bahasa Indonesia, itu harus benar atau harus apa gitu. Jadi mungkin ke depannya bisa. Oke. Ada yang mau nambahin paling? Kuro atau kalau saya mau menambahkan tentang masalah bahasanya ya, sebenarnya kalau untuk bahasa Indonesia sendiri saya sudah bayangkan. Kan untuk apalagi thrash metal itu kalau mengangkat tentang tema itu kan agak-agak tentang apa, kehancuran apa-apa ya, khayalan. Ya, apa. Nah, kalau bahasa Indonesia itu saya merasakan kayak aneh. Kalau kita ngomong masalah apa ada alien yang datang ke Mars, aduh kayak gimana ya, aneh itu ya. Janggal ya. Iya janggal. Makanya kita mencoba pola jadi bahasa Inggris. Dan kebetulan dua lagu tadi yang saya tulis bahasa Indonesia itu saya paskan lah kalau untuk itu. Mungkin Randy mau nambahkan juga? Oh, iya. Oke. Udah cukup. Buat teman-teman masih ditungguin. Ini ada yang nanya tapi bukan nanyain. Bukan nanyain tentang obrolan kita, ini nanyain kaset. Tapi enggak apa. Dia nyari kaset The Babies. Oke. Besok aja datang di acara. Siapa tahu ada dilaporkan dari kawan-kawan ya, sama pang yang lain deh. Dia nyari cewek nih, cari kaset pang-pangan nih. Malang City Punk Rocker, salah satu band pang lokal idola kami. Oke. Jadi nah, kalau apa namanya, jadi paling berarti hampir mendominasi di album ini banyak bercerita tentang ya tadi monster yang terilhami dari habis nonton film apa atau habis baca buku, melihat apa-apa yang aneh-aneh langsung diterjemahin jadi lagu. Nah, kalau filmnya sendiri kalian apa nih, ada film-film apa aja yang boleh minjem ini ya? Nah, ya. Oke, jadi sebagian besar sih kami memang terilhami oleh macam-macam film cult, ceritanya film cult, film-film horor B-movies yang aneh-aneh. Mulai dari tadi ada filmnya Tim Burton, Mars Attack, terus juga apalagi ya, Demon Rider ini juga tentang Demon Rider ya, ini tarik kita style juga nih, tentang tokoh komik DC, Hell Ghost Rider, iya. Terus juga ada juga dari film Reanimator tentang ini film tahun 80 sekian tentang profesor yang bisa ngehidupin mayat. Terus ya ada Night of the Living Dead, film zombie yang paling gokil dari tahun 60-an dari George Romero. Kemudian Shaun of the Dead juga film zombie, juga film zombie komedi favorit kami. Terus juga ya itu sih, macam-macam sih sebenarnya. Semua kan nih import semua nih, referensi dari lokal sadar dong, kan karena stikernya juga ke sana. Ya, ada nggak bikin wacana horor-horor Indonesia ini lebih sebenernya ngeri juga yang nggak ada di luar, gimana tuh? Mungkin itu sih ya, kalau kita lihat film horor lokal itu ngeri banget. Jadi sebenarnya kalau kita lihat horor luar kan kita senang-senang aja gitu, tapi kalau film horor lokal kayak Pemuja Setan gitu kita bener-bener takut gitu, nonton langsung kebayang-bayang. Jadi mungkin nanti kedepannya kami pengen nulis-nulis lagu tentang gitu, soalnya juga akses ke film-film itu juga nggak segampang film luar sebenarnya. Tapi karena itu juga sih mungkin bisa jadi kedepannya kami pingin menulis soal film Indonesia. Oke, kita tunggu. Kayaknya bakalan jadi materi terbaru kalian ya. Karena waktu membuka CD ini ada bonus stiker Susana. Nah, ya kan udah diplototin duluan nih. Dulu lebih. Yeah. Horor lah. Kirain bisa ngedip sendiri gitu. Gift. Oke. Dan ini kita puterin ada dari lagu Mutant Troopers judulnya Demon Rider. Tadi udah diterilhami dari film juga ya tadi ya. Dan kita style dulu dan tetap stay tune di koalisinya.caster.fm. Haha, balik lagi di kalisana.caster.fm. Dan wah, lumayan masih ada beberapa lagu lagi dari Mutan Trooper yang bakal kita putar. Dan ini kita, nah, kalau dari kualitas hasil rekamannya sendiri, kalian merasa puas gak sih dengan hasil rekaman? Karena memang loncat-loncat nih di tracknya di mana-mana. Sebenarnya waktu ada berapa jadi ada beberapa kendala sebenarnya waktu rekaman, tapi untungnya waktu kemarin karena mungkin juga macam-macam tempatnya, macam-macam alat software dan lain-lain yang dipakai juga beragam, jadi mungkin ada sedikit perbedaan, ada sedikit kendala. Tapi untungnya waktu mixing juga untungnya juga waktu Mas Gigi ngerjain juga akhirnya kami cukup puas sih dengan kualitas mixingnya. Kecuali mungkin ada 1-2 lagu yang direkam benar-benar tempatnya beda banget, jadi agak sedikit beda. Tapi secara overall kami cukup puas dengan mixingnya, mungkin kalau ya secara overall. Bro, mungkin gimana nih kalau dengan hasil rekaman yang dihasilkan nih? Kalau menurut saya semua ya, semua rata-rata untuk musisi apalagi itu kok belum puas sama sekali lah. Mesti ada lah tentang, oh ini ternyata ini belum dimasukkan, oh ternyata ini belum dimasukkan lagi. Kadang ada gak rasa puasnya. Tapi untuk selama ini ya cukup puas aja. Memang ada satu lagu yang Mars Tech itu kita semua rekam di AA Studio. Beda banget. Jadi waktu itu semuanya sudah jadi, terus ini kayaknya satu lagu ini mending kita rekam ulang semuanya deh. Dicoba sekalian, kita nyoba rekaman di AA semua. Waktu itu langsung sehari dijadiin, dan satu lagu itu direkam di AA langsung jadi. Terus juga ini mungkin saya mau nambahin, jadi album ini apa ya, kita benar-benar budget sesedikit mungkin, tapi kita kerjaan seserius mungkin. Jadi gitu sih, kita pinginnya juga mungkin teman-teman yang mau bikin album atau teman-teman yang itu yang mungkin terkendala, aduh gak ada biaya atau apa, wis jangan khawatir, kami aja bisa bikin ini dengan duit yang sangat sedikit gitu, mungkin hanya di, dan itu low budget di, ya. Dicicil gitu. Jadi mungkin sekarang rekaman drum dulu total, terus oke udah jadi, mungkin bass bulan depan, 2 bulan lagi baru rekaman gitar, terus dilanjut gitu. Jadi itu mungkin, makanya itu juga yang mungkin membuat rekamannya itu sekitar 1 tahun lebih sebenarnya waktunya. Jadi karena kami cicil sedikit-sedikit-sedikit, karena ya mungkin sedikit keterbatasan budget juga. Tapi pada akhirnya bisa jadi gitu. Jadi mungkin teman-teman yang mau rilis album, mau rekaman, bikin aja, silakan direkam, silakan dibikin. Toh kami juga bisa jadi gini dengan segala keterbatasan, segala budget bisa jadi juga. Jadi gitu. Dan lega ya sekarang banget. Karena memang tugas dari band tuh ya harus berkarya ini. Dan kalian sendiri selama proses pengerjaan banyak cerita-cerita apa nih? Atau mungkin ada hal-hal yang konyol atau hal-hal yang atau mengalami persatek atau mengalami apa? Teror dari makhluk asing. Ya kan? Karena lagunya kayak gini udah. Kalau dalam pengerjaan selama ini sih kita ya mungkin ada kendala karena kita kan sudah rata-rata berkeluarga dan juga kerja, mungkin kendala waktu saja lah. Kita untuk memanage-nya lebih pas. Dan apa ya, mungkin tenaga, saya ingat waktu itu sempat kita rekaman vokal, terus karena pulang kerja jadi suaranya pada habis semua. Wis lah, daripada diterusin ntar hari Minggu pagi-pagi bangun tidur langsung datang studio kita rekaman pagi. Enak ternyata ya, bener jadi juga gitu. Kalau kita kita sediakan waktunya harus fit juga sebenarnya, kadang-kadang nggak bisa dipaksain juga. Gitu kan, bener-bener mood dan emosinya dapat ya. Gitu kan. Buat teman-teman masih ditungguin, kayaknya nggak ada yang ya mungkin sedikit cerita juga soal lagu barusan tadi ya. Demon Rider ini sebenarnya secara musikal gimana, Ren? Agak sedikit terinspirasi dari, kalau dari segi musik mungkin Demon Riders ini saya buat untuk enak didengarkan. Di semua orang bisa mendengarkan, bisa enjoy. Dan untuk influensi mungkin merata, tapi dari yang paling berperan di situ dari Motorhead. Motorhead yang sangat mempengaruhi ya. Iya. Oke. Nah, ini kita mau nyeterin Reanimator. Ini juga single ini juga ada di kompilasi kan? Iya, jadi apa itu Together apa Stay Together for the Kids. Reanimator ini lagu sebenarnya lagu ketiga Mutant Troopers yang direkam waktu itu tahun 2012 atau 2013. Ya jadi waktu itu diajakin temen bikin kompilasi, ini mau ada kompilasi mau ikutan enggak? Oke, kami siapkan lagunya. Jadi waktu itu sebenarnya kami sudah bikin lagu juga, akhirnya oke lagu ini aja kita rekam dan kita kasihin. Akhirnya waktu itu dirilis di Stay Together for the Kids. Labelnya apa ya? Ada berapa label yang rilis? Ya, ada beberapa label, banyak banget label yang ikut. Dengan ya banyak band sih waktu itu. Masih sama terilhami oleh dari film juga ya, Reanimator ya. Reanimator ya, ini tadi si profesor film yang hidupin itu. Profesor yang menemukan cara untuk menghidupkan mayat menjadi bisa bergerak, ya Reanimator. Oke. Tahan dulu penasaran seperti apa lagu dari Reanimator, kita stereo dan masih ada beberapa lagu lagi. Jadi tetap stay tune di koalisioner.caster.fm. Baik, lagi di koalisana.caster.fm. Dan sudah hadir di studio banyak banget teman-teman lain. Teman-teman dari Motor Turbo, ada jurnalis veteran ya. Ada Mas Amak, selamat datang. Juga ada Bima dari Matrikutu Record. Dan balik lagi ke Mutant Troopers. Dari tadi kita yang belum ngobrol lagunya ada Hollywood. Nah, Hollywood ini tentang apa nih? Jadi Hollywood's Forever Secret Society Club ini judulnya sebenarnya terinspirasi dari sebuah kompleks pemakaman yang ada di Los Angeles, di Hollywood. Jadi ada pemakaman namanya Hollywood Forever Cemetery. Jadi situ ada banyak sekali musisi, juga aktor-aktor Hollywood, termasuk juga mungkin beberapa personel Ramones juga dimakamkan di situ. Terus dari situ mungkin inspirasi judulnya aja dari situ. Terus lagu ini sebenarnya ceritanya tentang konspirasi. Tapi sebenarnya kami ingin membuat sesuatu yang lebih agak sarkastik. Jadi dalam artian kalau kita lihat sekarang di media sosial, orang itu gampang sekali menyalahkan konspirasi ini, konspirasi itu, atas hal-hal yang sebenarnya mereka sendiri juga gak jelas gitu. Tahu permukaannya aja. Cuma tahu ini terus disalahin, ah ini konspirasi ini konspirasi itu. Jadi di sini kami menuliskan dengan lucu sebenarnya, kalau ini orang-orang dari Hollywood ini bisa mempengaruhi dunia seperti ini, padahal juga mungkin nggak segitunya juga sih. Maksudnya kan kita harus melihat lebih dalam lagi. Masa sih maksudnya kita mau, kita bakalan gampang terpengaruh oleh orang-orang gitu kan, sebenarnya nggak juga gitu. Jadi kita gimana kita bisa berpikir secara lebih terbuka dan lebih pintar, itu aja sih. Mungkin nggak dikit-dikit nyalain konspirasi ini atau konspirasi itu, mungkin gitu. Dan juga di lagu ini ada, mungkin ada beberapa rahasia yang silakan ditemukan sendiri. Jadi ada beberapa yang kita utak-utak nih. Segitu. Geser lagi, naik lagi dari lagu Night of the Day. Ini tentang Night apa nih? Of the Day of the bla bla bla Living Dead. Jadi ini inspirasi awalnya dari film lawas George Romero. Ini adalah film yang sangat-sangat legendaris karena waktu itu menurut sejarahnya dibikin dengan budget yang sangat sedikit, pemerannya juga dari teman-temannya sendiri gitu. Jadi mungkin kita bisa ambil dari situ sih, gimana bikin sesuatu yang mungkin menyenangkan, sesuatu yang keren, tapi dengan balik kayak tadi lagi, balik back to budget yang ada, terus kita kreatif gimana bisa jalan, bisa bikin sesuatu yang kita suka. Mungkin itu sih ya secara luasnya mungkin itu. Mantap, sangat menyenangkan ya kita ngobrol dengan mereka. Ternyata referensi mereka seputar film-film banyak banget. Mungkin boleh berbagi link buat dapetin film-film referensi kalian. Oh, silakan. Kalau mau ngopi film-film silakan datang ke saya, atau ya biasa sih sekarang saya kira semua orang juga banyak pakai torrent, atau kalau mungkin kemarin sudah ada Netflix juga, saya kira banyak sekali filmnya di sana. Mungkin ini sih, kalau teman-teman silakan nonton film-film yang jarang ditonton, tapi saya kira sudah banyak yang tahu mungkin film-film B-movies, film-film horor-horor lawas, saya kira banyak banget yang keren. Jadi mungkin silakan dicari sih. Itu kadang kalau kita nonton film di bioskop ya gitu-gitu aja gitu, tapi ketika lihat film yang sangat aneh tapi bikinnya murah banget tapi menghibur banget, itu sensasinya berbeda sih kalau saya, mungkin itu sih. Oke. Terus selain media film, apalagi yang menjadi cerita-cerita melalui apalagi entah buku atau mungkin apa komik atau apa. Kalau dari kalian ada nggak selain film? Kayaknya memang dari tadi memang film lebih banyak mendominasi. Ya sih film dan mungkin sosial dan kehidupan sehari-hari yang mungkin pengamatan si Kurniawan. Nggak tambahin tuh? Ya kalau untuk yang lain itu kan mungkin ada yang film, tapi kalau saya kehidupan sehari-hari terutama. Untuk ini belum kemungkinan untuk album kedua ya insyaallah ya, itu nanti gimana? Kita akan bahas masalah-masalah politik yang lebih serius lagi kita. Oke. Sound of the Dead. Sound of the Dead itu adalah tentang film komedi zombie favorit kami, film tahun 2000 sekian, film Inggris yang konyol banget. Jadi ya Simon Pegg si aktor yang ya lucu banget. Jadi lucu sih, silakan ditonton. Tapi ya itu mungkin ya horror komedi yang lucu. Green Horror. Nah, ini single yang kalian bocorkan juga nih. Green Horror waktu itu kami rilis di SoundCloud, ada Green Horror. Ini lagu ya termasuk akhir-akhir sih. Berarti dan karena ini, karena warna hijau, karena memang mewakilin yang pertama ini. Ya, mungkin dari situ juga. Ini termasuk salah satu lagu yang akhir-akhir kami tulisnya juga, kami rekam juga terakhir-terakhir. Jadinya terakhir-terakhir. Lagu ini sebenarnya sih tentang lingkungan sih, paling mungkin inspirasinya lebih banyak soal lingkungan. Jadi kalau saya pribadi dan saya yakin teman-teman juga mulai merasakan gimana sih sehari-hari udah gak nyaman gitu. Kayak kemarin gak hujan-hujan lama, terus panas banget. Terus juga sempat hujan-hujan terus tiap hari, terus hujannya deras banget. Dan kalau itu kalau skala lokal sih, kita sendiri juga bisa merasakan kalau ada sedikit ketidaknyamanan itu. Dan kalau kita baca-baca, kita lihat-lihat dari skala global juga banyak yang bilang bahwa bahkan tahun 2015 ini adalah tahun yang paling hangat, paling panas dalam sejarah. Jadi memang ada sesuatu yang berubah gitu. Jadi bumi ini sedikit berubah dari segi lingkungannya. Jadi mungkin kami mencoba menuliskan itu sih. Kami nggak mungkin juga sih bisa merubah langsung atau gimana. Tapi paling nggak ada sedikit mengangkat isu itu, orang jadi sedikit, oh memang ada sesuatu yang salah sih di lingkungan. Jadi paling nggak sesuatu yang dikit itu bisa ada masuk ke pikiran orang lah. Mungkin itu aja sih, mungkin nggak terlalu. Okay. Gitaris kalian datang nggak nih? Ada nggak gitaris? Nah, kita pengen ngobrol sama gitaris. Ya, boleh. Ini adalah gabung sini biar komplit. Arif, gimana nih? Gimana tuh ceritanya bisa di daulat buat bantuin dan sekarang jadi resmi jadi playernya Mutant Troopers? Ya awalnya sih ketemu di kerjaan gitu mas, terus ngobrol-ngobrol sama mas Kuro ini, ngobrol cocok, ketemu, maksudnya kok sama-sama jenis aliran musik yang disenangi sama, akhirnya diajak sama mas Kuro ngejam dulu, ayo ngejam dulu latihan nyoba. Akhirnya pas itu kan juga Mutan kan juga mau perform juga pada saat itu. Ya udah, ternyata teman-teman Mutan ini cocok gitu. Ternyata nggak mengalami masalah ya, langsung jadi aja. Nggak mengalami kesulitan yang berarti gitu. Ya mungkin cuma kesulitan adaptasi. Soalnya adaptasi. Kan jenis alirannya mereka kan, ya baru pertama kali nih saya mainan lagu kayak gini nih. Gitu. Kesulitannya ya diadaptasi. Itu pun kemarin-kemarin juga intens saya sama teman-teman ini. Untuk cepat mempercepat proses biar feel-nya dapat gitu loh mas. Mantap. Dan inilah line up dari Mutant Troopers 2016 ya. Dari 2016 ya. Dan masih ada dua lagu lagi yang bakal kita putarkan yang akan mengakhiri. Tapi sebelum diakhiri, jelasin lagi nih tentang Green Horror tadi. Sudah ya Green Horror tadi ya. Manifesto, nah ini terakhir. Manifesto. Pernyataan apa nih? Manifesto melawan waktu. Iya. Itu lagu saya nulis liriknya, kebetulan juga itu jawaban kami lah selama ini. Jadi eksistensi sangat perlu untuk sebuah band agar kita terus berkarya. Selain itu untuk agar tidak kehilangan passion lah kita selama ini. Sudah menurut Mas Dizan mungkin ada tambahan? Ya jadi mungkin manifesto melawan waktu, jadi gimana? Manifesto melawan waktu. Ya manifesto melawan waktu. Jadi kan waktu terus berjalan tapi dan kita semakin menua, tapi gimana kita bisa tetap, katakanlah tetap hidup gitu. Kita mencoba mencari cara untuk bisa tetap hidup, tetap bisa feeling merasakan apa yang kita suka, melakukan apa yang kita suka tanpa harus dibatasi atau dikendalai oleh usia atau waktu, mungkin itu sih. Oke. Terakhir lagu apa? Ini yang jadi lagu ini adalah lagu yang ditulis oleh Arif. Jadi kontribusi Arif dan lagu yang sangat keren menurut saya. Ada part-part yang aneh-aneh dan ganjil-ganjil juga yang dipingin oleh Randy dan personel yang lain. Ya, jadi lumayan. Oke, terakhir silakan promokan album kalian, promosikan. Oke, jadi album kami MTRS Mutant Troopers sudah beredar dan sekarang masih bisa didapatkan. Silakan didapatkan, silakan dibeli, ada di Hot N Hand, ada di beberapa store lain juga. Tadi kami baru merestock di Reka Records. Kalau teman-teman yang mungkin sering main ke Kalampoki, sering ke Reka Records bisa ke sana. Dan kemarin juga kami sempat nitip di Trial Division di Kediri. Mungkin teman-teman yang ada di Kediri atau teman-teman di kota lain yang pingin mail order bisa sekalian di sana atau bisa di sini juga. Saya kira kalau teman-teman yang juga nyari album-album band Malang, silakan hubungi ke Koalisi Nada dan Toko Hot N Hand, karena di sini juga banyak banget rilisan-rilisan keren dari band-band Malang. Silakan hubungi Koalisi Nada untuk mendapatkan album kami dan album-album band Malang yang keren-keren. Oke, terus ini mungkin ada yang pengen disampaikan lagi buat pendengar, ada pesan apa mungkin yang pengen disampaikan masing-masing lah dari siapa boleh tersatu. Ya, stay cool. Jadi mungkin seperti yang tadi sih, kalau saya pinginnya gimana bisa terus melakukan sesuatu yang disenangi tanpa harus terkendala, meskipun pasti banyak kendala ya kita setiap kehidupan sehari-hari juga, tapi gimana kita bisa tetap hidup, tetap merasakan melakukan yang disenangi, melakukan membuat sesuatu, berproduksi. Jadi gak cuma mengkonsumsi aja tapi juga ada sisi produksinya. Terus juga kalau untuk memproduksi juga gak harus terkendala oleh biaya dan lain-lain, bikin aja sih. Jadi sebenarnya ini pertama kali saya ngeband serius, dulu-dulu juga gak pernah. Ini pertama kali saya rekaman dan ternyata bisa gitu, padahal ya skill juga pas-pasan. Jadi siapapun teman-teman di luar sana yang mungkin merasa skillnya kurang atau apa, bikin aja, bikin band yang banyak, rekaman yang banyak, dirilis. Itu saya kira selainnya begitu, dan saya kira keren sekali sih kalau bisa gitu. Berubah itu sulit, berubah itu sakit, semua berhenti ketika kau menyerah. Itu lirik lagu kita, manifesto melawan waktu. Ya jangan pernah menyerah lah, meskipun keadaan apa. Kita aja 2008 sampai 2015 tetap eksistensi lah. Ada masalah apa atau apa itu hal biasa di sebuah band. Tapi kalau kita tetap pada rencana, fokus, kita akan dapatkan apa yang kita inginkan. Untuk teman-teman yang mendengarkan atau di seluruh Indonesia atau di Malang, wajib untuk mendengarkan Mutant Troopers. Kasetnya bisa dibeli di toko Hot N Hand lantai 3. Untuk materi lagu-lagu Mutant Troopers ini sangat menurut saya keren. Lirik-liriknya dari terinfluence mungkin dari cerita film-film dari luar, keren-keren juga. Mungkin kalau dari film horor Indonesia mungkin ya aneh juga, judulnya kayak mungkin beranak dalam botol atau pocong jatuh cinta ya mungkin. Ya wajiblah untuk beli CD-nya, pasti seru. Kalau saya sih titip pesan untuk teman-teman band Malang yang lain aja, semoga semakin banyak karya-karya yang muncul. Soalnya kan sebenarnya band di Malang ini juga banyak yang berpotensi, cuma kan kebanyakan hilang di tengah jalan. Jadi ya sayang sekali gitu. Biar di kota-kota lain itu tahu. Oh, di Malang itu juga punya banyak band yang bagus dan layaklah untuk didengarkan, enggak cuma di satu dari satu kota aja. Okay. Gitu. Itu aja sih pesan saya. Oke. Okay. Thank you sekali lagi buat Mutan Tropos atas kesediaannya buat di interview oleh Radio Kalisinar.kiasir.fm. Jadi terima kasih, sukses buat albumnya. Silakan kita tunggu nih kabar buat turnya ya. Jadi kita bakalan mengabarkan juga nih buat ke publik kapan nih kalian bakalan tur. Kita tunggu aja. Jadi ada dua lagu terakhir, Green Horror dan juga Manifesto Melawan Waktu. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah dengerin. Jangan khawatir, nanti ada rekamannya juga. Abis ini bakalan kita upload juga. Dan sampai jumpa di program Loudspeaker yang entah kapan, mungkin 2 minggu lagi dengan band yang berbeda. Ya kan? Pokoknya tetap pantengin terus. Dan ini dia Green Horror.